keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu serta ulama, maka itu berbicara tentang ilmu agama ini. Barakallahu fiik. Bukan semua ilmu, karena ilmu itu ada yang wajib untuk kita tuntut pelajari, ada yang juga mubah, dan ada juga ilmu yang muharram, ilmu yang diharamkan untuk kita pelajari. Barakallahu fikum. Ya, seperti ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahlin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bukan cuma sekedar haram mempelajari ilmu sihir, bahkan kafir. Barakallahu fikum. Pelakunya yang menuntut ilmu sihir, mempelajarinya, kafir. Bukan cuma sekedar haram. Barakallahu fikum. Yang terkadang pelaku maksiat yang diharamkan, ya, masih tetap muslim, mukmin, tapi asli. Tapi dia telah kafir. Ada yang pakai trik, ya, tipuan-tipuan. Kalau dia ungkapkan, oh begini ternyata, oh, waktu dilihat itu kan antum terbengong-bengong terkadang melihatnya. Tapi begitu dia perlihatkan, oh triknya itu begini, oh. Barakallahu fikum. Ini bukan sihir. Barakallahu fikum. Sihir adalah sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dinalar. Barakallahu fikum. Sihir termasuk khawariqul adah, keluar biasaan, tapi muncul pada orang yang jelek. Barakallahu fikum. Ya, dukun, tukang-tukang sihir. Subhanallah. Sementara khawariqul adah yang muncul pada orang-orang saleh itu namanya karamah. Dan kalau muncul pada anbiya namanya mu'jizat. Barakallahu fikum. Semuanya khawariqul adah, luar biasa. Tapi kita kembali, fadilatu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat kita ini, ilmu agama ini, tidak semua ilmu. وعن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله. dari كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء. كثير بن قيس mengatakan aku duduk bersama dengan أبي الدرداء, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Dimasyq. Di masjid Dimasyq. Faja'a rajulun, kemudian datang seseorang, faqala ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min madinati Rasul. Aku datang dari kota Madinah, jauh-jauh datang ke sini. Li haditsin balaghani anka, karena satu hadis yang telah sampai kepada aku dari engkau. Dia mencari apa? Sanad Ali namanya. Namanya sanad Ali. Dia telah dengar kalau seandainya dia menyampaikan dari Abu Darda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bulan, dari Abu Darda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Tapi dia tidak cukup dengan itu. Dia pengen langsung ke Abu Darda. Jadi dia, mumpung Abu Darda masih hidup, barakallahu fikum, sudah ada yang menyampaikan dari Abu Darda, tapi dia pengen mendengarkan langsung dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Faja'a rajul, datang seseorang sambil mengatakan aku datang dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena satu hadis yang telah sampai kepadaku dari engkau, bahwa engkau telah menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jitu kali haja, aku tidak datang ke sini karena ada tujuan-tujuan yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tidak ada. Bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk ziarah, ketemu sanak saudara atau apa. Tidak ada. Tidak ada hajatan lain kecuali mau mendengar langsung dari engkau hadis ini. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Darda, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia menimba ilmu, menuntut ilmu, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke tempat taklimnya, ini namanya salaka tariqan, apakah jalan kaki atau berkendaraan, al-muhim salaka tariqan, dia jalan kaki, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, bayangkan kalau antum tiap hari datang dari rumah ke masjid, talim, talim, talim. Jalan yang anda tempuh jalan menuju surga. Subhanallah. Fadilah. Cuma masalah kata tarikan. Yatlubu bihi ilman, untuk dia menuntut ilmu. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan jalan untuknya menuju surga. Kurang apa lagi? Barakallahu fiik. Baik. Majlis ilmu adalah rawdah min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Dan orang yang menuntutnya adalah para mujahidin, para pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menyampaikan apa yang telah dia pelajari. Penyambung lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, dari tabi'in sampai ke dia, sampai ke orang selanjutnya ila yaumil qiyamah. Baik. Terkadang barakallahu fikum, peluang ini kita biarkan lewat begitu saja. Barakallahu fikum. Ada kesempatan untuk menuntut ilmu, santai-santai. Tidak mau datang ke majlis untuk belajar. Nanti mudarrisnya, nanti muallimnya. Tidak ada. Entah karena satu dan lain hal. Pindah hadiah. Atau ada urusan dia sehingga dia meninggalkan kota itu. Atau mungkin meninggal dunia. Baru dia merasa kehilangan. Baru menyesal. Kenapa dulu tidak rajin? Kenapa dulu? Kenapa? Kenapa? Padahal selama ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tidak ada keinginan, tidak ada. Subhanallah. Baik. Ada daerah, barakallahu fikum, tidak ada ustaz padanya yang membimbing dia dan mengajari dia. Rela dia, mau dia berkorban, mengeluarkan uang untuk mendatangkan ustaz dan hidup di tengah-tengah mereka untuk dibiayai selama mereka, selama ustaz itu ada dan mengajari mereka. Ini sudah ada ustaz di tengah-tengah mereka, tidak mereka mau belajar. Toh mereka tidak dimintai uang untuk menghidupi kehidupan ustaznya. Tidak dimintai iuran. Tidak dimintai bayar. Datang duduk belajar. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Nikmat itu memang akan terasa. Bahwa itu adalah nikmat ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dianggap biasa-biasa saja. Sama seperti kesehatan antum. Sehat. Biasa-biasa saja. Nanti ketika kesehatan itu dicabut, baru dia mengatakan subhanallah, betapa nikmatnya ketika orang sehat. Maka ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju tempat-tempat ta'lim, menuntut ilmu, taib, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan untuk dia masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha, dan sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayap mereka untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu, bukan untuk para penguasa, bukan untuk para orang yang kaya raya, bukan. Bukan para pemilik jabatan. Malaikat meletakkan sayap-sayap pemuliaan dan penghormatan dari mereka untuk para talabul ilm, para penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka tuntut. Dan bukan semua penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita disebutkan di awal tadi, karena ilmu itu bermacam-macam. Baik. Ini penuntut ilmu syar'i. Wa innal 'alima, dan sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Seorang alim yang telah mempelajari ilmu, bagaimana dia bisa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, bagaimana dia bermuamalah dengan sesama makhluk dengan muamalah syar'iyah. Jadi, telah dia pelajari ini, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Semua siapapun yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun untuknya. Kurang apa? Kurang apa istimewanya para penuntut ilmu? Subhanallah. Tapi toh terlalu sedikit di antara orang-orang yang mau memanfaatkan peluang ini. Berapa kali Anda atau kita semua ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa kali kita mampu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam satu harinya? Berapa kali? Sementara kalau kita masuk dalam kategori alim, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua istighfar untuk kita. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Subhanallah. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, di langit dan di bumi. Senantiasa mintakan ampun untuknya. Malaikat saja tidak tahu kita jumlahnya berapa. Hanya Allah yang mengetahuinya. Di langit tidak ada tempat sejengkal pun, kecuali di sana ada malaikat imma ruku sujud. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya memintakan ampun untuk kita, para penuntut ilmu. Bukan untuk orang kaya, sebanyak apapun uang dia. Bukan untuk para, bukan untuk para penguasa, seluas apapun kekuasaannya. Tapi untuk para penuntut ilmu. Ini yang mestinya ada di dalam benak kita, sehingga senantiasa kita semangat dan semangat untuk menuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh wal hitanu fi jawfil ma, dan ikan-ikan pun yang ada di dalam air, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya berapa. Betapa banyak ini yang namanya ikan. Sampai ikan-ikan pun yang ada dalam air, di lautan, di sungai-sungai, di danau, dan dimanapun. Semuanya istighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim yang diberi ilmu agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan seorang alim di atas orang yang banyak ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Sama perbedaannya antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sama seperti bulan dengan bintang-bintang yang ada. Subhanallah. Lailatul Badr di malam purnama. Sangat beda kan tentunya. Jauh sangat. Bulan memberikan cahaya. Barakallahu fiik. Sementara bintang tidak. Dia hanya menyinari dirinya sendiri. Sementara seorang alim, dia baik dan menjadikan orang semuanya baik. Karena dia mengajar, dia menasihati, dia mengingatkan. Subhanallah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sebenarnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Barakallahu alaikum. Ahli waris para nabi, bukan pewaris. Kalau pewaris yang mewariskan, agar. Tapi yang mewarisi atau ahli waris. Warasatul anbiya. Subhanallah. Karena yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu, bukan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma'asyaral anbiya la nuraf." Kami para nabi, barakallahu fikum, tidak mewariskan apa-apa dari harta benda. Kullu ma tarakna sadaqah. Semua apa yang kami tinggalkan dari harta benda itu adalah sadaqah lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk ahli waris. Bukan untuk anak. Bukan untuk kerabat. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diserahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada anak-anak keturunannya. Tidak diserahkan kepada Fatimah. Baik. Karena Fatimah satu-satunya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Semua anak keturunan beliau, barakallahu fikum, meninggal duluan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak menyerahkan tanah peninggalan Rasulullah kepada Fatimah karena memegang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus diapain? Digarap dan hasilnya diberikan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Baik. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidaklah mewariskan harta benda dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Dan para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha bihadzin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Sungguh dialah yang telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ilmu agama ini sungguh suatu yang sangat luar biasa, barakallahu fikum. Sungguh suatu yang sangat-sangat luar biasa. Coba dari tadi tentang keutamaannya. Para malaikat meletakkan sayap, menghormati, memuliakan siapa? Para penuntut ilmu. Bukan para pejabat. bukan para miliuner, tapi untuk para penuntut ilmu. Dan senantiasa dimintakan ampun oleh siapapun yang di langit dan di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air, di lautan, semuanya istighfar untuk para penuntut ilmu. Dan keutamaan seorang alim di atas orang abid, banyak ibadah. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, tidak akan pernah melampaui keutamaan para ulama. Baik. Malam harinya dia sholat malam, siangnya dia puasa, lisannya tidak pernah putus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan. Tidak akan pernah bisa dia menyamai keutamaan para ulama. Perbedaannya sangat jauh antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. La haula wala quwwata illa billah. Dan ilmu warisan para nabi. Ilmu agama ini adalah warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan uang, dinar, dirham, dada. Semuanya sedekah. Maka barang siapa yang mengambil, mempelajari agama ini, sungguh dialah yang telah mendapatkan warisan dari para nabi. Barakallahu fiikum. طيب kita lihat syarahnya. Hadza haditsun masyhurun qad syarahahu al-'allamah al-imam ibnu rajab al-hanbali fi risalatin mustaqillah ismuha syarhu hadits ibnu darda. Hadis ini sangat masyhur sebagai pembangkit dan pendongkrak semangat para penuntut ilmu agar supaya tetap dalam kondisi menuntut ilmu dan semakin rajin dan semangat menuntut ilmu. Barakallahu alaikum. Tentunya dia menuntut ilmu lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu ini, ilmu syariat ini adalah ibadah. Tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu duniawiyah. Anda belajar ilmu agama ini, Anda ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tujuan-tujuan yang lain. Ilmu duniawiyah silahkan Anda. Belajar kedokteran dengan tujuan untuk menjadi dokter yang kaya raya, silakan. Jadi, belajar teknik. Jadi, misalnya untuk jadi para insinyur misalnya, arsitek, untuk dapat duit banyak, terserah, silakan. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Ilmu-ilmu dunia ya silakan. Anda juga diperbolehkan memperjualbelikannya, tidak mengapa. Anda bayar orang dan begitu Anda pengen mengajarkannya dengan bayaran, silakan, fadhal. Tapi ilmu agama ini subhanallah. Kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Supaya terang jalan yang akan kita tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu cahaya. La haula wa quwwata illa billah. Hadis ini hadis masyhur telah disyarah oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali fi Risalatin Mustaqillah dalam tulisan khusus. Beliau menamakannya, memberi judul Syarhu Hadits Abi Darda, Syarah Hadits Abi Darda. Wa Abu Darda min ajillati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda termasuk sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulama'ihi, dan termasuk ulama'nya. Wa qad dhahaba sallallahu radhiyallahu ta'ala ila Syam li nashril ilmi wa ta'limin nas. Beliau berangkat ke Syam untuk menyebarkan ilmu dan mengajari manusia. Bayangkan orang tadi itu jalan dari kota Madinah menuju Syam, Masjid Dimasyik, untuk satu hadis. Barakallahu fiik. Kita ini luar biasa. Di hadapan kita ini kitab penuh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini dimudahkan luar biasa Tak cuma semangat yang sangat kendor, kerdil. Barakallahu fikum. Padahal fasilitas sungguh sangat luar biasa. Perjalanan dari kota Madinah ke Syam, perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi untuk satu hadis, masya Allah. Tayyib. Qauluhu inni ji'tuka min madinati ar-rasul li haditsin baghlaghani anka annaka tuhaddithuhu an rasulillah. Aku datang kepada engkau ini, aku meninggalkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan menuju Syam ini karena satu hadis yang telah sampai kepadaku dari engkau. Engkau telah menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi fadlur rihlati fi talabil ilm. Di sini fadlur rihlah, keutamaan rihlah, berangkat safar meninggalkan negeri menuju negerinya para ulama untuk menimba ilmu. Sebagaimana dikatakan man talabal malam yarhal li talabil ilmi lam yurhal ilaihi li talabil ilm. Siapa yang tidak keluar dari negerinya untuk menuntut ilmu, orang-orang tidak akan keluar dari negerinya untuk menuntut ilmu pada dia. Barakallahu fikum. Dan ini rihlah fi talabil ilmi termasuk keutamaan. Jangankan kita, barakallahu fikum, Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Khadir, yang kata Allah Subhanahu wa taala, bal abdi Khadir huwa a'lamu minka. Bahkan hambaku Khadir dia lebih mengetahui daripada engkau wahai Musa. Maka Musa pun mengatakan, ya Allah, berikan jalan untuk aku bertemu dengannya. Bukan ilmu wajib untuk dia tuntut. Barakallahu fiik. Karena Musa sendiri sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Tapi karena inilah keutamaan, maka beliau pun meminta jalan untuk bertemu dengan hamba tersebut. Hadir. Fadlur rihlati bi talabil ilm wa liqa'il ulama mahma kanu ba'idin, dan bertemu dengan para ulama walaupun mereka sangat jauh. Wa anna safara wa tahammulu al mashaqi li ajli talabil ilmi laysa bi katsirin ala hadzal matlabil azim. Wa anna safara wa tahammulu al mashaq, dan melakukan perjalanan dan menanggung beban perjalanan, lelah letih, barakallahu fikum, ini tahammul mashaq li ajli talabil ilm, untuk menuntut ilmu, laisa bikathirin ala hadzal matlabil adzim, tidaklah ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dituntut. Barakallahu fikum. Kenapa para ulama rela meninggalkan tanah airnya, melakukan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan? Karena dia tahu apa yang dia cari, betapa berharganya, betapa mulianya, betapa agungnya yang dia cari. Subhanallah. Siapa yang mengetahui kadar yang dia tuntut, maka akan merasa mudah dia untuk dia korbankan apapun untuk mendapatkannya. Baik. Semakin mulia yang dia tuntut, yang dia cari, semakin tidak ada apa-apanya yang dia korbankan untuk mendapatkannya. Subhanallah. Wa hadzal rajul alladzi sa'ala Abu Darda, dan orang yang bertanya kepada Abu Darda ini, kana qad safara min al-Madinati ila Syam. Dia telah melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Syam. Wa min as-sahabati man safara al-Madinah ila Misr li talabi haditsin wahid. Dan di antara para sahabat ada yang melakukan safar dari kota Madinah menuju Mesir untuk mencari satu hadis. Qad kanu radhiyallahu anhum yarhaluna li talabil ilm. Para ulama, para sahabat, yarhaluna li talabil ilm, mereka melakukan rihlah untuk menuntut ilmu. Tapi hadza fadlu rihlati li talabil ilm, di sini ada keutamaan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Banyak orang melakukan perjalanan tapi bukan untuk menuntut ilmu, untuk bisnis, untuk urusan-urusan yang lain. Sementara orang ini datang ke Abu Darda hanya untuk memastikan, barakallahu fikum, dan mendengar langsung dari Abu Darda hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ayat inna masyya talibil ilmi wa safarahu yuaddi ilal haq. Yakni, maksudnya kenapa keluarnya dia dari rumahnya menuju tempat ta'lim itu sama seperti perjalanan dia menuju surga. Inna masyya talibil ilm, perjalanan penuntut ilmu dan safarnya, yuaddi ilal haq, akan menyampaikan dia pada kebenaran. Li'annahu yatlubul ilm, karena dia menuntut ilmu. Tidak sembarangan dia berlaku, tidak sembarangan dia bertindak, tidak sembarangan dia beramal. Semuanya dengan tuntunan, barakallahu fikum, dengan ilmu. Wasulukun tariqi yashmalu tariq al-hissi lis-safar, dan menempuh jalan menuntut ilmu ini mencakup perjalanan hissi, yakni berpindah dia dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Wa yastamil aidan at-tariq al-ma'nawi, dan mencakup juga jalan ma'nawi, yakni berusaha dia untuk menghafal. Boleh jadi dia di kampungnya saja, barakallahu fikum, boleh jadi di kampungnya saja, tapi dia senantiasa menghafal, senantiasa dia murajaah, senantiasa dia belajar dan mengajar, terus bertambah dan bertambah ilmunya. Barakallahu fikum, mutala'ah wa tafaqquh fiha, mempelajarinya, wal julus baina yadayil ulama, duduk di hadapan para ulama, para guru. Fa kullu hadza min babi suluhit tariq li talabil ilm, ini juga termasuk suluhut tariq li talabil ilm. Tidak keluar dari kampungnya, tetap di kampungnya, karena di kampungnya ada ulama, ada muallim, ada mudarris, ada ustaz, yang tidak memungkinkan dia untuk keluar jauh-jauh. Ya, apa yang ada di kampungnya, yang penting dia melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Hadir, menghafal, mempelajari, mudarasah, mutala'ah, muraja'ah, dan seterusnya. Wa in kana fil balalil wahid fattariqu yashmalu at-tariq al-hissi wa huwa as-safar wa yashmalu at-tariq al-ma'nawi alladhi huwa talabut tahsil wa ta'ab. Jadi dua ini maknanya. Memang dia pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, atau memang tetap dia di kampungnya tapi dia betul semangat untuk meraih ilmu. Dia rela untuk capek lelah, dan ilmu ini memang harus kita berikan semuanya. Barakallahu fiikum. Lelah untuk menuntut ilmu, dan barang siapa yang menuntut ilmu tanpa lelah, maka ungkapan yang harus dia dapatkan adalah man talabal ilma bi ghairi kaddin yanaluhu idza syabal ghurabu. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa lelah, tanpa susah payah, menghafal, murajaah, datang pulang dari tempat dia ke tempat ta'lim, hakala, lelah, capek, barakallahu fikum, menghafal, murajaah. Siapa yang menuntut ilmu tapi tidak capek, yanaluhu idza syabal ghurab, dia nanti akan mendapatkan ilmu itu kalau burung gagak sudah beruban. Sampai mati juga gagak tidak bakal beruban sepanjang apapun umurnya. Ya, karena gagak emang hitam dari lahirnya, hitam sampai mati. Artinya mustahil dia mendapatkan ilmu tanpa usaha dan kerja keras. Kita bersama, kita dengan para ulama sama. sama di titik nolnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, sama semuanya tidak ada yang mengetahui apapun. Nol. Barakallahu fiik. Sama kita di titik ini. Adapun yang menjadi ulama besar dan orang bodoh luar biasa, ya karena usahanya. Barakallahu fiikum. Yang satunya belajar terus dari sejak kecil sampai dia tua tetap belajar, berusaha memahami dan mempelajari agama ini. Terus belajar dan belajar terus. Baik. Ilmu ini kata para ulama kita dalam bentuk syair, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassiluha al-mar'u biha fa'idatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Para penuntut ilmu, dia belajar hari ini sedikit, besok lagi sedikit, besok lagi sedikit, besok terus menerus dia belajar. Dia kumpulkan, kumpul, jadilah dia seorang yang berilmu. Baik. Antum tahu, wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Air banjir ini, bandang ini, barakallahu fikum, yang terkadang datang dan menyapu satu kampung bersih, ini hanya kumpulan dari tetesan-tetesan air hujan. Ketika antum melihat seorang ulama dengan ilmunya yang sangat luar biasa mengalir sedemikian rupa, ya karena dia kumpulkan selama ini. Dia kumpul, belajar. Sampai yang dia hasilkan itu sama seperti apa? Air bah. Barakallahu fiik. Air bah itu hanya kumpulan dari tetesan air hujan. Jadi, tidak ada seorang pun manusia dilahirkan dalam kondisi alim. Tidak ada, semuanya nol, tidak tahu apa-apa. Barakallahu fikum. Jadi usaha upaya. Baik, walaupun melakukan perjalanan jauh, tapi kalau sampai di sana juga tidak belajar, ya sama saja. Sudah di negerinya para ulama tapi tidak mau duduk belajar, ya sama. Mendingan di kampungnya. Masya Allah. Jadi safar di sini, barakallahu fikum, sulukut tariq ini hissi dan ma'nawi. Huwa talabut tahsil wa ta'ab fi fahmil ilm. Yashmalut tariq al-ma'nawi alladhi huwa talabut tahsil. Betul-betul dia mempelajari. Wa ta'ab, capek, lelah. Tidak tidur kecuali karena memang kantuk dan lelah yang menimpanya setelah seharian belajar. Muraja, menghafal Quran, menghafal hadis, belajar ini, muraja, dan seterusnya. Saat waktunya tidur jam 10, tek, langsung tidur. Tidak pakai mukaddimah. Bangun dia langsung juga belajar. Atau muraja hafalan. Baik. Terus seharian. Itu namanya talibul ilm, para penuntut ilmu yang mewakafkan waktu dan umurnya untuk menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Orang yang telah berkeluarga pun juga demikian. Setelah cukup dia untuk mencari rezeki, ada tetap di antara waktu-waktunya dia persiapkan untuk menambah dan menuntut ilmu. Barakallahu fiik. Dan ingat, penghalang-penghalang untuk menuntut ilmu di zaman sekarang ini sudah luar biasa, sangat banyaknya. Baik. Wa man 'amilat ini fi fahmil ilmi wa talaqihi wa sahar 'alaihi wa ghair dzalika. Wa sahar ini begadang untuk murajaah, begadang untuk menghafal, begadang untuk mudharasah. Baik. Wagiru dalika minal masyak, dan yang lainnya dari beban berat. Wa man amila dalika fa inna Allah jalla wa ala yusahhilu tariqahu ilal jannah. Siapa yang melakukan ini, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Karena al-wusul ila jannah innama yahsulu bil ilm an-nafi wal amali shalih. Karena untuk kita dapat dan meraih surga itu kita hanya bisa mendapatinya melalui ilmu dan amal saleh. Ilmu dan amal saleh kemudian surga. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan sampai sini. Lahu nasbahu wa bihamdika syallallahu la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.